Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita bahas ya surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Idza apa? Bila jaa telah datang nasrullahi, pertolongan Allah, wal fathu, dan kemenangan. Wa ro'aita, wau dan ro'aita, engkau melihat annasa, manusia, yadkhuluna, wau di sini mereka, yadkhulu masuk, fi dinillahi, dalam agama Allah, afwaja, berbondong-bondong, fasabbih, maka sabbih, bertasbihlah, bihamdi rabbik, dengan memuji Rabbmu, wastaghfirhu, dan mohonlah ampun, mohonlah ampunannya, innahu, sesungguhnya Dia adalah tawwaba, yaitu maha menerima taubat. Iza ini isim fi'il atau huruf? Coba mulai dari siapa ini? Dari antum. Iza? Iza itu isim fi'il atau huruf? Isim? Huruf? Huruf ya? Huruf apa isim? Isim? Isim? Umaid? Isim atau fi'il atau huruf? Fi'il. Kenapa isim? Istifham? Enggak ada istifham. Huruf istifham, berarti huruf. Idza itu bukan pertanyaan. Kalau antum kenapa isim? Kenapa huruf? Nah, kemarin kan sudah belajar definisinya. Kenapa? Apa antum? Isim ya? Isim huruf, huruf. Kenapa huruf? Kenapa isim? Belum bisa. Di sini dia huruf. Di sini dia apa? Huruf. Pertama kita lihat dari fungsinya, perannya di sini dia sebagai apa? Adat. Adat penghubung dikenal dengan adat syarat. Adat syarat menunjukkan arti syarat. Bila itu kan syarat ya, tahu ya, bila begini maka begini, kan gitu ya. Paham? Di sini syaratnya adalah ini. Ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini semua syarat. Bila telah datang pertolongan Allah. Bila telah datang kemenangan. Bila engkau melihat manusia mereka masuk dalam agama Allah berbondong-bondong, maka ada bila, berarti ada apa? Ada fa ya. Dia sudah pasangan. Ada bila mesti ada apa? Fa. Ada syaratnya, ada maka. Nah, setelah maka ini namanya apa? Jawabus syarat. Jawab sah, jawab syarat. Bila ini semua sudah terjadi, maka bertasbihlah ya, dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampunannya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Anu, kalau perhatikan Rasulullah SAW ketika Fathu Makkah, ya, turunnya ayat ini, maka yang beliau baca dalam ruku dan sujudnya ketika sholat itu membaca apa? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Mengamalkan perintah dalam ayat ini. Fasabbih bihamdi rabbik. Subhanakallahumma wa astaghfirhu. Allahumma gfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Mengamalkan perintah ayat ini. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Itu yang beliau baca sampai beliau wafat. Subhanakallahumma bihamdik Allahumma gfirli. Ini gambaran secara umum. Sehingga idza ini dikenal dengan adatus syarat. Ada syarat. Dia menghubungkan syarat dengan jawab syarat. Dia ini penghubung antara syarat dengan jawab syarat. Paham? Dan juga kalau antum lihat dari sisi artinya, antum akan tahu kalau isim kan artinya apa? Zat. Apalagi tempat, waktu ya. Apalagi kata dasar. Nah, ini termasuk gak? Bila. Apakah zat? Tidak kan? Nah, kalau waktu bisa waktu, tapi di sini dia yang lebih tepat huruf. Ya. Huruf. Karena huruf juga bisa artinya waktu. Nah, untuk faedah saja ya. Berikutnya jaa, jaa isim atau huruf? Fiil ya, fiil. Sudah tahu ini fiil. Mudah ini fiil. Nasrullah, pertolongan Allah. Nasr ini apa? Isim, isim, pertolongan. Dia lebih tepatnya masdar. Masdar, isim yaitu masdar. Allah juga isim, isim. Wal fathu waw isim pada huruf, huruf, harf. dikenal dengan huruf apa ini? Huruf ataf ya, huruf penghubung, harful ataf. Ataf al-fathu isim atau huruf? Isim. Waw sama tadi harf. Ra'aita ra'a fi'il. Ta engkau, isim ya, engkau ya, isim. An-nas isim. Yadkhulun, yadkhulu masuk, fi'il. Wawnya mereka isim. Fi dalam, di dalam huruf ya. Ini contoh lagi huruf yang juga punya arti waktu atau tempat. Din, agama, isim. Ya. Allahi juga isim. Afwajan, berbondong-bondong, isimnya. Di sini dia kata dasar. Fasabbi maka, maka, maka ini huruf, harf. Sabbi bertasbihlah, fi'il. Bi, bi dengan, harf. Hamdi memuji. Di sini dia maknanya fi'il ya, tapi di sini dia isim. Kenapa tidak dikaitkan dengan waktu? Kalau ada arti seperti fi'il tapi enggak dikaitkan dengan waktu, itu namanya masdar, isim. Ingat, fi'il itu peristiwa, bukan sekedar peristiwa yang dikaitkan dengan waktu. Itu cirinya fi'il. Rabbik, Rabbmu, Rabb isim. Ka, nah, mu juga ini isim. Wa tadi sudah harf. Istaghfir, mohonlah ampunan. Istaghfir, mohonlah ampunan. Isim atau fi'il? Istaghfir, mohonlah ampun. Fi'il, nah, fi'il. Hu, nya, di sini isim ya, dhamir ya. Innahu, inna sesungguhnya, harf. Sesungguhnya ini harf. Hu, dia, isim. Nah, adapun kana di sini, dia fi'il ya. Fi'il cuma artinya agak lain ya. Antum hafalkan saja ini ya. Tawwaba, maha penerima taubat, isim ya, karena dia enggak dikaitkan dengan waktu. Isim. Nah, pertama ini antum kenal dulu isim, fi'il, isim, fi'il, huruf. Mana isim, mana fi'il, mana huruf. Ya, walaupun kalau pegangannya definisi yang kemarin itu mungkin masih ada yang agak sulit ya, seperti kana begini, nggak apa-apa ya. Yang penting antum bisa, kebanyakannya kan bisa ya, kebanyakannya bisa. Ada yang mungkin agak sulit karena memang itu sifatnya dia hafal. Nah, kalau ada arti seperti fi'il tapi tidak dikaitkan dengan waktu, maka itu tetap isim, namanya masdarnya. Jadi sekarang perannya, kalau tadi idza huruf ya, perannya sudah tahu yaitu adat ya, dia adat syarat, menghubungkan antara syarat dengan jawab syarat, sudah tahu. Ja'a, sekarang ja'a perannya sebagai apa? Musnad, musnad ya, musnad berita. Nah, dia fi'il, dia jadi musnad. Berarti musnad ilaihnya nasru. Nasru ini musnad ilaih. Musnad ilaih. Berarti susunan ini namanya apa ini? Jumlah. Ja'a nasru, telah datang pertolongan. Nah, jaa nasrun, telah datang pertolongan. Ini musnad, musnad ilai dia jumlah. Sekarang nasrullahi, pertolongan Allah, ini susunan apa? Mudhaf ilai, ya. Nasru ini mudhaf, Allahi mudhaf ilai. Nah, ini juga kepada kita, satu kalimat kadang jabatannya lebih dari satu. Dia hubungannya dengan jaa musnad ilai, hubungannya dengan Allahi, dia ini mudhaf. Mudhaf. Allahi di sini mudhaf ilaih. Wow, huruf ataf. Jadi al-fathu ini apa? Perannya dia ataf, ya. Al-fathu ini isim, dia jadi ataf. Atafnya ke mana ini? Ke nasru, karena bacanya dhamma, dia ngikutnya ke nasru sini, ya. Jelas? Paham? Jadi dia jabatannya tambah lagi nih, yaitu ma'tuf a alaih. Gimana nih? Nah, di sini ya. Ini ma'tuf alaih. Nah, ini atofnya. Wow, ini huruf atofnya. Waro'aita. Wow, itu dan ya. Juga huruf a atof, harful atof. Ra'aita, kalau dia ada huruf ataf berarti setelahnya itu ataf, ya. Paham? Nah, pertama kita perhatikan satu dulu. Ra'a melihat ini jadi apa? Musnad. Nah, musnad ilaihnya dhamir ta. Ini musnad ilaih. Susunan ini apa ini? Jumlah. Berarti jumlahnya ada berapa ini? Ada dua, ya. Ini jumlah satu, ini jumlah dua. Nah, jumlah yang kedua ini a ataf. Jumlah yang kedua ini ataf. Atafnya kemana? Ke jumlah yang pertama. Jumlah yang pertama. Nah, jumlah yang pertama ini ma'tuf alaih. Ma'tuf alaih. Paham? Ra'aita, engkau melihat, itu ataf kepada ja'a nasrullah. Paham? Telah datang pertolongan Allah. Artinya bila telah datang pertolongan Allah, dan bila, nah, gitu ya, kalau mau diulangi gitu ya. Dan bila engkau melihat, paham? An-nasa, manusia. Jadi apa? Nah, fadlah, ya, tambahan, ya. Engkau melihat, melihat siapa kan gitu? Melihat manusia, ini fadlah. Tambahan, keterangan tambahan. Tepatnya dia maf'ul, maf'ul bi, objek yang dilihat, ya. Yadkhuluna, mereka masuk. Masuk ini apa? Yadkhulu musnad. Yadkhulu ini musnad. Merekanya jadi apa? Musnad ilai. Nah, susunan musnad ilai jumlah. Jumlah ini jumlah yang ketiga. Ya. Jumlah di sini yadkhuluna, mereka masuk. Ini juga jadi fadlah. Jumlah yang ketiga ini dia fadlah. Fadlah seperti apa? An-nas. An-nas ini fadlah. Kalau an-nas ini fadlahnya maf'ul bih. Kalau yadkhuluna ini fadlahnya dia hal. Ya. Ini manusia yang keadaan mereka itu apa? Masuk. 6. Fi dinillah, dalam agama Allah. Fi huruf. Dinillah, agama Allah. Susunan apa ini? Mudaf, mudaf ilaih. Din ini mudaf. Allahi mudafun ilaih. Mudaf, mudaf ilaih. Afwaja berbunyi mudaf. Afwaja masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Nah, ini isim dia jadi fad, fadlah, fadlah, fadlahnya di sini juga hal. Ini keadaannya mereka ketika masuk agama Allah itu apa? Berbondong, bondong. Nah. Dayib. Fasabbih maka bertasbihlah, bertasbihlah ini musnad. Musnad. Musnad ilainya mana? Bertasbihlah ini. Nah, di sini ada dhamir mustatir perintah kepada anta. Antanya enggak terucap, ya, mustatir. Bertasbihlah perintah kepada satu orang, ya. Anta, nah ini musnad ilaih. Musnad ilaih. Susunan musnad ilaih. Ini jumlah. Jumlah keberapa ini? Empat ya. Jumlah keempat. Nah, jumlah keempat ini dia atof. Ya, fa di sini. Sebentar. Oh, bukan atof. Jumlah ketiga. Nah, ini hubungannya dengan ja'a, yaitu jawab syarat. Jawab syarat. Ya, bukan atof, tapi dia jawab syarat. Ini jawab syarat. Jawab syarat. Di hamdi bi dengan ini huruf hamdi. Hamdi Rabbik memuji Rabbmu. Isim. Jadi apa dia sini? Memuji Rabbmu. Rangkaian apa ini? Isim. Mudaf. Mudaf ilaih. Rabbmu. Ini mudaf lagi. Mudaf. Mudaf ilaih. Jadi mudaf-mudaf ilaih itu bisa kayak rantai begini. Paham? Hamdi Rabb, memuji Rabb. Ini mudaf-mudaf ilaih. Rabbik, Rabbmu, mudaf-mudaf ilaih lagi. Rangkaiannya kayak rantai gitu ya. Mudaf-mudaf ilaih, mudaf ilaihnya jadi mudaf lagi, setelahnya mudaf ilaih. Jadi satu ini punya dua jabatan. Wastaghfiru waw huruf ataf, harful ataf. Istaghfirhu, istaghfir, mohon ampun. Musnad, ini musnad. Musnad ilainya sama kayak ini. Ada dhamir anta. Ini jadi musnad ilai. Nah, ini jumlah. Jumlah yang kelima. Jumlah yang kelima ini karena gandingan dengan huruf atof, maka dia ini jadi apa? Atof. Atofnya kemana? Ke sini, fasabbih. Berarti dia di samping jawab syarat, dia ini jadi apa? Ma'tuf alaih. Ma'tuf alaih. Istaghfir hu. Hu ini jadi apa? Fad. Fadlah tambahan. Ya, ini maful bih. Innahu sesungguhnya dia, sesungguhnya huruf dia di sini apa? Dia adalah maha penuh tobat. Kana tawwaba. Ini emang agak susah yang ini. Nah, ini karena ini fi'il. Ini secara umum ya, secara umum saja ya, nggak usah rinci, ini jumlah, jumlah, ini jumlah yang ke-6. Di sini isim dengan jumlah ini musnad ilai, musnad ilai, jumlah di sini dia musnad, susunan ini dia jumlah, jumlah ke 7. Ah, ini agak susah yang ini, enggak usah. Kira-kira nyambung enggak nih? Hah? Belum. Nyambung? Hah? Nyambung enggak? Ada yang, ya artinya enggak harus semua. Sebagiannya ada yang bisa paham enggak? Nah, paling enggak membedakan isim fi'il huruf masih bisa ya, walaupun enggak semua ya, berapa persen lah bisa ya. Kemudian perannya ya, ini coba aja antum tulis ya, kalau mungkin bisa ditulis, terus coba dicermati lagi kayak gitu. Nanti kegiatan antum dalam mengirab tuh ya kayak gini. Pertama kenali ini kalimat apa, isim fi'il huruf, sudah. Terus ini kedudukannya sebagai apa? Sebagai apa? Kedudukan itu, peran itu antara umdah, fadlah sama adat. Seputar tiga ini. Kalau umdah itu kalau enggak musnad, musnad ilaih. Gabungannya itu namanya jumlah. Ini umdah, paham? Nah, ini menunjukkan jumlah itu bisa banyak. Ada jumlah 1, jumlah 2, bisa dihitung aja. Ya. Jumlah. Kemudian fadlah, fadlah itu juga banyak. Di sini contohnya seperti ini, maful bi, ada hal, ya, fadlah, keterangan tambahan. Kalau adat, adat itu contohnya seperti ini, ida, waw ini ya adat, fa ini juga adat, bi, bi adat, fi, fi dinilai, fi ini adat. Rata-rata adat itu huruf. Adat itu huruf, kayak ini innahu, inna juga ini adat. Nah, ini cuma gambaran singkat saja ya. Kalau antum belum begitu memahami secara menyeluruh, itu wajar karena apa? Masih baru. Baru belajar ya. Kecuali yang sudah pernah belajar, mungkin dia bisa punya gambaran. Ali bisa? Bisa? Ah, belum. Gak apa-apa ya, namanya belajar ya, sedikit-sedikit. Cuma ana contohkan begini untuk apa, antum sedikit banyak punya gambaran. Begitulah yang nanti akan kita tempuh ya, dalam mengi'rab. Nah. Sudah. Nah. Dihapus ya. Hapus. Pesannya jangan bosan-bosan, terus berlatih. Ya. Setiap ilmu yang sudah anda dapat itu diasah dengan cara apa? Tes. Dites, berarti ya. Apa yang anda bisa itu dilatih terus. Kalau nanti ketemu yang tidak mendapatkan jawabannya, itu ada dua kemungkinan, mungkin kurang teliti atau memang belum dapat pelajarannya. Jadi sabar ya, kalau memang buntu bisa caranya anda tanya. Kalau dicari catatan kok nggak ketemu-temu, nggak dapat jawabannya, tanya. Ya, bisa jadi itu karena kurang teliti atau memang pelajarannya belum diajarkan. Sabarnya. Nah, ini gambaran singkat tentang bagian-bagian kalam itu kayak gitu. Ada yang umdah, ada yang fadlah, ada yang adat. Intinya kalam itu terdiri dari rangkaian kalimat-kalimat ya. Rangkaian isim fi'il huruf. rangkaian daripada isim, fiil dan huruf, dirangkai itu menjadilah kalam. Jadilah apa? Kalam. Paham? Satu surat tadi itu namanya kalam. Paham? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-naasa yadkhuluna fii diinillahi afwaaja. Ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaaba. Satu ini surat ini namanya kalam. Terdiri dari apa? Rangkaian kalimat-kalimat. Maka bagian-bagian kalam itu adalah kalimat-kalimat tadi yang tersusun terangkai menjadi satu rangkaian yang saling berhubungan. Nah, kalimat di dalam bahasa Arab hanya ada tiga, isim, fi'il dan huruf. Pengertiannya sudah disampaikan, itu dihafalkan. Kemudian perannya kalimat, perannya isim, fi'il, huruf ini di dalam kalam itu ada yang umdah, ada yang fadlah, ada yang adat. Umdah itu yang rukun, rukun kalam. Terdiri dari dua, musnad dan musnad ilaih, itu namanya umdah. Ya, ada yang fadlah, fadlah itu tambahan, ya, keterangan tambahan. Kalau adat itu penghubung. Musnad itu bisa jadi isim, bisa jadi fiil. Kalau musnad ilaih itu harus isim, tidak boleh yang lain, isim. Fadlah itu isim. Kalau adat, adat itu seringnya huruf atau isim mabni, itu adat penghubung. Sebelum lanjut, ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, sekarang kita lanjutkan materinya. Yaitu mengenal kalimat, mengenal kalimat. Di sini dulu. Fal ismu yu'rafu bil khafdi. Fa itu apa? Fa? Fa artinya apa? Maka alismu isim itu yu'rafu. Yu'rafu itu dikenali. Bil khafdi, dikenali dengan apa? Dengan khafd. Nanti kan akan dijelaskan. Wa tanwini, dan tanwin. Wa dukhulil alifi, dukhulil alifi, dan dukhul, dukhul itu masuk, masuk alif dan lam. Wa hurufil khafdi, dan huruf khafd. Jadi tanda isim itu di sini ada empat ya. Satu khafd, dua tanwin, tiga dukhulil alif wal lam, ini tiga, dan huruf khafd, empat. Jadi isim itu dikenali dengan empat tanda. Pertama khafd, yang kedua tanwin, yang ketiga dukhulul alif wal lam, maksudnya alif dan lam, yang keempat yaitu dukhul hurufil khafd, maksudnya huruf khafd. Jelas? Wahia, dan dia. Dia di sini maksudnya huruf khafad. Huruf khafad itu apa saja? Huruf jamak dari harfun. Kalau satu itu harfun. Harfun itu kalau satu ya. Kalau banyak jamaknya itu huruf. Hurufun. Harfun itu mufrad satu. Jamaknya huruf. Ini jamak. Paham? Huruful khafad, tandanya banyak ini ya. Huruf khafad itu apa saja? Wahia, dan dia, huruf khafad itu adalah min, satu min. Ila, dua ila. Wa'an, tiga an. Wa'ala, empat ala. Wa'fi, fi lima. Fi. Wa'rubba, ruba enam. Wal ba, ba 7, wal kaf 8, wal lam 9, wa huruful qasam, huruf qasamnya 10. Huruf qasam ini ada berapa? Wahia dan dia ini huruf qasam ini adalah waw 1, ba 2, ta 3. Nah, ini antum hafalkan ya. Jadi isim itu dikenali dengan 4 tanda. Yang pertama khafad, yang kedua tanwin, yang ketiga masuknya alif dan lam, yang keempat huruf khafad. Ini masuknya huruf khafad. Huruf khafad itu ada 10. Huruf khafad itu ada 10. Min, ila, an, ala, fi, rubba, alba, alkaf, alam, dan huruf qasam. Huruf qasam itu ada 3, yaitu waw, alba, dan ta. Waw, ba, dan ta. Bisa dipahami? Nah, ini tulis artinya di bawahnya itu ya. Kalau punya yang pengen buka punya catatan, nah itu ditulis, matanya ditulis, nanti artinya ditulis. Falismu yarafu bil khafdi wa tanwin wa dukhulil alifi wal lam wa hurufil khafdi. Maka isim itu dikenali dengan khafd dan tanwin dan masuknya alif dan lam dan huruf khafd. Wahia dan dia, huruf khafd itu adalah min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa huruful qasam. Min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam, dan huruf qasam. Wahia dan dia, huruf qasam itu adalah al waw wal ba wa ta, waw, ba, dan ta. Nah, itu artinya terjemahannya. Paham ini matanya? Isim dikenali dengan 4 tanda. Khafad, tanwin, masuknya alif dan lam, dan masuknya huruf khafad. Paham? Huruf khafad itu ada berapa? Ada 10. Min, ila, an, ala, fi, rubba, alba, alkaf, alam, dan huruf qasam. 10. Huruf qasam ada berapa? Ada 3. Al-waw, al-ba, dan al-ta. Waw, ba, dan ta. Bisa? Mudah kan? Mudah. Ini matan. Artinya tulis sendiri tadi ya. Sudah diartikan ya? Tulis sendiri. Setelah artinya selesai, di bawahnya tulis penjelasan. Penjelasan. Begitu. Kalau antum punya catatan rapi, nanti insya Allah berguna untuk seterusnya. Syukur-syukur kalau betul-betul bagus susunannya, kita cetak jadi buku. Penjelasannya antum tulis ya. Isim dikenali pada lafadznya dari dua sisi. Titik dua. Yang pertama, awal lafaz. Jangan awal dah. Akhir saja dulu ya. Akhir lafaz. Akhir lafaz. Tulis titik dua. Ada dua tanda di akhir lafadznya itu isim itu ada dua tanda. Yang pertama yang A itu tanwin. Tanwin. Tanwin itu gini tandanya. An, in, pun. Tanwin, apa itu tanwin? Yaitu kalau ada catatannya simak saja, enggak usah nyatet lagi kalau sudah punya catatan loh. Ya. Ngapain nyatet yang sudah ada? Kecuali kalau ada keterangan ana yang belum ada di catatan antum yang lama, nah antum tambahkan ya. Kalau sudah ada biarkan saja. Nah, ini ana diktikan kalau yang sudah pernah nyatat tinggal nyimak saja, kecuali ada yang tambahan-tambahan, nah itu tambahkan kalau memang perlu. Kalau yang belum nyatat ya belum ada catatannya, dicatat. Paham? Nah, insya Allah nanti anda periksa catatannya. Ya. Nah, tanwin yaitu bunyi nun sukun. Bunyi nun sukun. Yang ditambahkan pada akhir lafad isim. Yang terucap tetapi tidak tertulis. Yang terucap tetapi tidak tertulis. Ditandai dengan menggandakan harokat akhir. Ditandai dengan menggandakan harokat akhir. Itu namanya tanwin. Nah, antum perhatikan contohnya. Tulisannya seperti ini. Bacanya seperti ini. Kitabun. Itu kalau dibaca kaf di kasroh, ki, ta di fathah, ta panjang ada alifnya, kita, bu di dhamma, ya kan? Kita bun ada nun sukun, di akhirnya ada nun sukun. Kita bun itu kaf kasroh, ta di fathah ada alifnya, bu di dhamma, nun sukun. Kita bun. Ini membacanya, paham? Ini bacaannya. Tapi nulisnya itu tidak menampakkan nun sukun. Paham? Nun sukunnya dalam tulisan tidak ditulis, tapi ditandai dengan menggandakan harokat. Dhammah yang ada pada ba ini dibuat dua. Tanda begini ini tandanya dhammahnya dua. Kadang ditulis begini. Ya, kadang ditulis begini. Dhammanya dua. Paham? Dhammanya ini dua. Nah, ini tandanya tanwin. Maksudnya tandanya di situ ada bunyi nun sukun yang diucapkan, dilafadzkan, tapi tidak ditulis. Ini bacaannya, lafadznya ini tulisannya. Jadi tanwin itu adalah bunyi nun sukun yang ditambahkan pada akhir kalimat isim yang terucap, terlafadzkan, tapi tidak tertulis, ditandai dengan menggandakan harokat akhirnya. Harokat ba'nya yang terakhir kan, nah digandakan, itu namanya tandanya tanwin. Kalau ada kalimat seperti ini, maka ini menandakan dia itu isim. Tidak ada kalimat yang ditanwin selain isim. Fi'il tidak ditanwin, huruf tidak ditanwin. Yang ditanwin itu apa? Isim. Paham ya? Yang ditanwin itu isim. Yang ada seperti ini hanya ada pada isim. Sehingga kalau ada kalimat ada tanwinnya di belakangnya itu, maka kalimat ini antum katakan dia itu isim. Apa tandanya? Ada tanwin. Nah, ini ya. Kok bisa tahu tanwin? Nah, itu akhirnya ada harokat yang ganda, double ya, menandakan di situ ada bunyi nun sukun. Ada bunyi nun sukun. Kita bun. Ada bunyi nun sukunnya. Walaupun enggak ditulis gitu ya. Ada bunyinya. Itu namanya tanwin. Paham? Baik. Dah. Yang kedua, khafad. Khafdun. Khafad yaitu i'rab yang khusus ada pada isim. I'rab yang khusus ada pada isim. Yang ditandai dengan harokat kasroh. Yang ditandai dengan harokat kasroh pada akhirnya. Yang ditandai dengan harokat kasroh pada akhirnya. Atau yang menggantikan kasroh. Atau yang menggantikan kasroh. Yang ditandai dengan kasroh pada akhirnya. Atau yang menggantikan kasroh. Titik. Contoh, misalkan ini Zaidin. Zaidin. Ini harokat akhirnya apa? Kasroh. Tahu ya kasroh tandanya ya? Tanda di bawah itu loh kasroh namanya ya. Kalau di atas lurus di atas namanya fathah. Kalau seperti wau kecil itu namanya dhamma. Nah, lihat Zaidin ini harokat akhirnya apa? Kasroh. Ini namanya dia khafad. Kalau harokat akhirnya itu kasroh, itu namanya apa? Khafad. Tidak ada kalimat yang seperti ini kecuali dia isim. Kalau fi'il itu enggak ada seperti ini. Fi'il, harokat akhirnya itu tidak mungkin dikasroh. Paham? Kalimat yang harokat akhirnya itu dikasroh, ya, itu apa? Isim. Artinya dia bisa berubah-ubah. Bisa Zaidun. Kalau Zaidun ini dhamma. Bisa dhamma. Bisa Zaidan. Kalau Zaidan ini apa? Fathah. Bisa Zaidin kasroh. Bisa dhamma, bisa fathah, bisa kasroh. Nah, ketika dia bisa di kasroh, itu namanya dia khafad. Kasroh itu tanda apa? Tanda khafad ya. Khafad itu tandanya kasroh. Nah, kalimat yang seperti ini namanya isim. Kalau bisa berubah-ubah dan bisa di kasroh, bisa fathah, bisa dhamma, bisa kasroh. Ketika dia kasroh namanya khafad. Khafad ini i'rab khusus isim. tidak? Sekarang anak tanya, bagaimana kalau ini B? Ini isim atau fi'il atau huruf? B. B. B itu artinya apa? Dengan, ya. B itu dengan. Isim fi'il atau huruf? Isim. Apa tandanya? Kasra. Nah. Antum? Baik. Di sini dia bukan isim. Di sini dia apa? Harf, huruf. Kalau ada pertanyaan, tapi ini tandanya kasra. Berarti khafad ya? Enggak. Ya, yang dimaksud khafad itu artinya dia tidak tetap. Berubah-ubah. Bisa dhamma, bisa fathah, bisa juga kasra. Sehingga kasra yang jadi tanda khafad itu maksudnya dia tidak tetap. Kalau bi ini dia ini tetap. Maka ini bukan khafad. Ya, ini bukan khafad. Ya, kenapa? Karena dia ini tetap. Paham? Bisa enggak dibaca bu? Ba, enggak bisa. Ya. Tetap bi ya. Karena dia tetap, maka ini bukan khafad. Khafad itu kasra tapi enggak tetap, bisa fathah, bisa dhamma. Paham? Paham? Naam. Nanti ada lagi yang mirip ya seperti ini, tapi dia bukan khafad. Cuma enggak usah dulu ya. Intinya khafad itu i'rab yang khusus untuk isim. Khafad itu i'rab yang khusus untuk isim, ditandai dengan harokat kasra pada akhirnya. Ya, kasra ini enggak tetap, bisa fathah, bisa dhamma. Cuma ketika dia kasra itu namanya tanda khafad. Ya. Atau yang menggantikannya nanti juga dibahas. Insyaallah akan semakin jelas khafad ini kalau nanti kita bahas bab berikutnya. Ada pembahasannya sendiri. Ya, di sini enggak usah diperluas dulu. Sederhana ini dulu ya. Antum pahami yang namanya khafad itu kayak gini. Ketika kalimat akhirnya berubah-ubah dan bisa di kasro, maka ini namanya khafad. Ketika kasro ini tanda dia apa? Khafad. Adapun kalau kasro yang tetap enggak berubah-ubah, itu bukan khafad. Paham? Bisa ya? Ini di akhir lafad ada dua tanda, tanwin dan khafad. Yang kedua di awal lafad. Ini juga ada dua tanda. Yang pertama adalah masuknya alif dan lam. Al. Maksudnya al. Nah, misalkan gini. Kitabun ini bisa dimasuki al menjadi al kitabu. Kitabun bisa masuk al di depannya ya. Al kitabu. Ketika masuk al itu belakangnya enggak bisa tanwin. Kalau ini tanwin ya. Ini tanwin. Kalau ada alnya itu enggak bisa tanwin. Ini tidak tanwin. Itu diingat-ingat. Seringnya keliru di sini. Kalau tidak ada alnya itu tanwin. Kalau ada alnya tidak tanwin. Kitabun itu enggak ada alnya. Kalau ada alnya, nah itu jangan ditanwin. Al-kitabu. Al ini maksudnya al ini tanda kalau ini juga isim. Jadi kalau kitabun isim tandanya tanwin ya. Kalau al-kitabu ini isim tandanya maksudnya apa? Al. Paham? Al ini menandakan dia ini isim. Karena ada alnya. Al-kitabu al-masjidu. Ya. Al-waladu ad-darsu. Paham? Al-babu. Nah, itu semua yang ada al-alnya dia. Alhamdu ya. Alhamdu. Itu al ya. Al-azizu al-ghafuru. Semua ada alnya dia. Nah, itu tanda dia isim. Karena maksudnya al di awal lafaz. Paham? Iya, gampang kok. Gampang. Dah, Umay sudah, Ali, Antum, Syahir, dah. Yang terakhir, yang B, masuknya huruf khafad. Maksudnya huruf khafad. Nah, nanti ini untuk yang terakhir ini insyaallah penjelasannya menyusul di pertemuan yang akan datang ya. Biar enggak terpotong ya. Agak panjang ini. Huruf khafad itu ada 10. Nanti kita akan terangkan sedikit-sedikit. Nah, secara global mengenal isim bisa. Caranya antum lihat di akhir lafad dan di awal lafad. Kalau di akhir lafad itu ada salah satu dari ini, ada tanwin, ada khafad. Ya. Kalau di awal lafad itu ada satu dari ini, ada maksudnya al atau maksudnya huruf khafad. Paham ya? Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.